Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-27 dari bulan Jumadah al-Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1 Februari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam syarah beliau terhadap Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang mana risalah ini beliau beri judul dengan Ittihaful Qari bi Ta'liqati ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Ya, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan dan membacakan syarah atau penjelasan dari beliau hafizahullah wa ra'ah dalam kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah yang berisikan tentang adamul isti'jal, tidak sepantasnya untuk kita terburu-buru mengambil sebuah statement, mengambil sebuah pernyataan yang itu kaitannya adalah hukum-hukum dari agama Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum dari syariat nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau bahasa di zaman ini atau di zaman sekarang, kita jangan mudah latah untuk langsung mengambil apa yang dijadikan sebagai sebuah hukum oleh mereka para duat, yang dijadikan sebuah statement oleh mereka para da'i yang menyeru jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah kita menimbang. Maka di sini kaidah yang disampaikan oleh beliau agar kita senantiasa pintar-pintar memilah dan memilih apa yang telah disampaikan dari para duat, dari para masyayikh, dari para a'immah, apabila sesuai dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para salafun salih ay ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa diterima. Tapi apabila tidak, maka kita tidak boleh menerima, bahkan wajib bagi kita untuk menolak ucapan atau statement atau bahasa lainnya syubhat tersebut yang menisbahkan dirinya pada syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillah taala, malam hari ini kita akan melanjutkan ucapan dari Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kita ulangi sedikit ucapan dari kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Faqauluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari, fala ta'jalan, jangan kalian terburu-buru. Maka di sini faedahnya adamul isti'jal. Kita tidak boleh untuk terburu-buru. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan juga langsung masuk dan mengambil sebuah kesimpulan, oh ini adalah al-haq yang disampaikan oleh Syekh Fulan, yang disampaikan oleh Da'i Fulan, yang disampaikan oleh Imam Fulan adalah al-haq. Fala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur, sampai benar-benar kita yakin dengan cara menanyakannya apakah benar hal ini merupakan pemahaman yang ada di sisi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan. Wa tanzur, dan kamu perhatikan. Hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum ardahum, apakah ada salah seorang dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki statement, yang memiliki pernyataan yang sama seperti yang telah tersampaikan tadi. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, hadhihi wasiyatun azimatun, ini merupakan wasiat nasihat yang sangat agung yang berasal dari Al-Musannif, yakni Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Idza a'jabaka kalamun min ahadin fid dini, apabila engkau memiliki sebuah rasa kagum terhadap sebuah pernyataan dari satu orang, dari satu da'i, dari satu syekh, dari satu imam dalam urusan agamamu, maka kaidahnya la ta'jalan, adamul isti'jal. Kaidahnya adalah jangan kita terburu-buru mengambil, ini adalah al-haq. Ammal kalamul ladzi fi umuri dunya, ini dalam permasalahan agama tidak boleh kita nelan mentah-mentah sampai benar-benar sampai kepada kita. Ini merupakan ucapan sahabat, ini merupakan ucapan mereka para tabi'in, atba tabi'in, generasi salaf yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam urusan agama kita harus benar-benar melihat dan memperhatikan statement-statement siapapun yang mengatasnamakan al-Islam dan mengatasnamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang beranggapan bahwa yang dia bawa, yang dia sampaikan, yang dia miliki dari pernyataan tersebut merupakan bahagian dari al-Islam. Akan tetapi ternyata al-Islam bari'un min, berlepas diri dari pernyataan atau akidah atau keyakinan yang dia miliki. Ini dalam urusan agama, ad-din. Kemudian beliau akan menjelaskan ammal kalamul ladzina atau ammal kalamul ladzi fi umuri dunya, adapun ucapan mereka yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, falaisa mawdu'ul bahthi atau falaisa mawdu'ul bahth, ini bukan pembahasan yang sedang kita bahas. Artinya dalam urusan dunia tidak perlu kita mengcross check terlebih dahulu, tidak perlu kita bertabayyun terlebih dahulu. Dalam urusan dunia ada yang menyatakan dengan pernyataan setelah penelitian ini dan itu, at-tatabbu wal istiqra yang mereka lakukan dari mereka yang ahli dalam perkara-perkara dunia, maka kita tidak perlu bercapek-capek meletihkan diri kita mencari apakah ini benar telah ada di zaman Nabi, apakah ini benar telah ada di zaman sahabat, tabi'in, atba tabi'in, tidak perlu. Karena urusan dunia bukan pembahasan kita, kata beliau. Lakin, idza a'jabaka kalamun fid din, apabila engkau memiliki rasa kagum terhadap sebuah pernyataan, sebuah hukum yang disampaikan oleh seorang da'i, seorang syekh, seorang imam dalam urusan agamamu, fala ta'jal, janganlah kamu terburu-buru untuk mengambil hukum tersebut, hatta tandura fi, sampai benar-benar engkau melihat, memperhatikan, mempelajari, menelaah apa yang terdapat di dalam ucapan tadi. Bagaimana caranya? Hal huwa muassasun ala haqqin wa adillatin. Apakah ucapan tersebut, hukum yang disampaikan tersebut, pernyataan tersebut dibangun di atas al-haq dan dibangun di atas adillah, dalil-dalil dari Al-Qur'an wa Sunnah? Am huwa minar ra'si wa minal fikri, atau mungkin pernyataan tersebut keluar dari pendapat dia, dari logika dia. Walaupun dia seorang alim, walaupun dia seorang syekh, walaupun dia seorang imam, betapa banyak imam-imam ahlul dalal yang menyampaikan hukum-hukumnya, statement-statementnya yang membuat kabur pemahaman yang ada di sekitar kaum muslimin, yang mana mereka tidak membawa pernyataan-pernyataan tersebut atau ucapan-ucapan tersebut dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin mereka bisa berdalil dengan Al-Quran, akan tetapi tafsirannya berasal dari logika mereka sendiri. InsyaAllah Ta'ala pada saatnya akan kita sebutkan contoh dari permasalahan ini. Fahadha guza'un ka guza'i sayli utrukhu. Apabila ada seorang yang mengucapkan dalam urusan agamanya, dalam urusan agama kita, agama kaum muslimin, yang berkaitan dengan logika berpikir dia, berasal dari pendapat dia, maka itu seperti buih yang berasal dari lautan. Utrukhu, gak ada artinya, tinggalkanlah yang demikian, kata beliau. Ini nasihat, wejangan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Apabila kita mendapati sebuah hukum, sebuah pernyataan, sebuah ceramah, sebuah muhadarah yang isinya ternyata tidak ada adillahnya, tidak ada dalilnya, jauh dari al-haq, jauh dari kebenaran, maka beliau memberikan nasihat, fahadza guza'un ka guza'is sayli, ucapan-ucapan dia tersebut, hukum-hukum yang dia berikan tersebut, pernyataan-pernyataan tadi hanya seperti buih di lautan, banyak tapi tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Utrukhu, tinggalkan. Enggak perlu diteliti lagi. Apalagi sudah jelas jauh dari kebenaran, apalagi sudah jelas menyimpang, apalagi sudah jelas dia mempermainkan kata-kata untuk dibenarkan dari hukum atau pernyataan yang sedang dia buat. Maka utrukhu, kata beliau, tinggalkan yang semacam ini. Amma in kana muassasan wa muassalan 'ala al-kitab wa sunnah fa hadza haqqun. Adapun ucapan-ucapan, hukum-hukum yang disampaikan yang berdasarkan al-kitab wa sunnah, disampaikan dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang namanya haqqun, kata beliau. Inilah yang namanya kebenaran. Fala ta'jal fi akhdhil kalami 'ala awahinihi. Oleh karenanya kalian jangan bermudah-mudahan, jangan terburu-buru untuk mengambil sebuah ucapan, ala awahinihi. Al-awahin maknanya adalah al-ilqa'u min afkarihim. Ketika seseorang menyampaikan dan bersumber dari logika, fikiran-fikiran dia. Jadi bukan dia sandarkan ini sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, tidak. Tapi dengan lafaz menurut saya, menurut logika saya, pendapat saya dan yang seterusnya. Ini namanya al-awahin, al-ilqa min afkarihim. Hatta walau a'jabatka fasahatuhu wa balaghatuhu wa quwwatuhu wa hazalatuhu. Walaupun dalam pernyataan-pernyataan tadi, dalam ucapan-ucapan tadi, dalam muhadarah-muhadarah tadi yang nyatanya jauh dari al-haq, yang nyatanya jauh dari adillah wal-barahin, yang nyatanya jauh dari hujjah dan kebenaran, walaupun dalam ucapan tersebut ada fasahah, luar biasa yang menyampaikan sangat fasih, ada balaghahnya, dia menyampaikan difahami oleh sekian banyak yang mendengarkan. Wa quwwatuhu wa hazalatuhu, ini maknanya sama, kuat penyampaiannya, seakan-akan itu adalah kebenaran, padahal permainan kata-kata. Seakan-akan dia menisbahkan dirinya kepada Salafiyah, padahal itu permainan kata-kata. Ada hasad yang terdapat di dalam dirinya, ada kebencian yang terdapat di dalam dirinya yang dia sembunyikan, yang itu akan membawa seorang yang mendengarkan hanyut. Oh, luar biasa fasih da'i fulan, fasihnya Syekh Fulan, balaghahnya luar biasa, penyampaiannya mudah dipahami, dan yang seterusnya. Akhirnya dia terbawa arus fitnah. Karena kita terburu-buru dalam menghukumi, ini berarti kebenaran, ini berarti al-haq, karena ada dalil yang kita anggap itu adalah bahagian dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hakikatnya berasal dari al-awahin, pendapat-pendapat dan logika-logikanya. La ta'jal fihi hatta tanzur. Maka diulangi lagi nasihat oleh beliau, la ta'jal, jangan kalian terburu-buru sampai benar-benar kalian memahami dan memperhatikan apa yang disampaikan tersebut. Wa ta'ridahu 'alal kitabi was sunnah, dan engkau timbang dengan timbangan Al-Qur'an us sunnah. Apakah Al-Qur'an membenarkan perkataannya? Apakah as-sunnah membenarkan perkataannya? Ambil. Apabila jauh dari timbangan Al-Qur'an, dari timbangan sunnah, jauhkan. Utrukhu, tinggalkan yang semacam ini. Mungkin sebahagian pihak mudah untuk memuji dirinya sendiri di hadapan orang lain dengan kata-kata yang sangat manis, dengan kefasihan yang sangat luar biasa, dengan penyampaian yang sangat mudah difahami. Dia puji dirinya sendiri, dia puji kelompoknya sendiri, dia puji tariqahnya sendiri, dia puji syekh yang berjalan bersama dia, dan yang seterusnya. Seakan-akan ini adalah sebuah kebaikan. Tapi apabila kita timbang dengan Al-Quran was sunnah, ternyata Al-Quran was sunnah mengajarkan kita untuk tidak banyak memuji diri sendiri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk at-tawadhu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang bertawadhu', rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah azza wa jalla akan mengangkat dia. Sehingga pernyataan orang tersebut, pernyataan pihak tersebut yang memuji dirinya sendiri di halayak umum, di halayak ramai, kelompoknya, tariqahnya, syekhnya, keluar dari timbangan Al-Quran was sunnah. Walaupun fasihnya luar biasa, walaupun pemahaman penyampaiannya mudah difahami, tapi itu semua tidak menjadikan dia berada di atas kebenaran dan al-haq. Sampai benar-benar kita menimbang apakah Al-Quran was sunnah mengajarkan yang demikian. Kemudian kata beliau hafizahullah wa tanzura man qalahu hal huwa faqihun am laisa bifaqihin. Yang kedua yang harus kita perhatikan, kita harus melihat pula apa atau siapa yang mengucapkan statement tadi, siapa yang memberi muhadharah tersebut, pernyataan tersebut, hukum tersebut, hal huwa faqihun, apakah dia seorang yang faqih am laisa bifaqihin ataukah bukan seorang yang faqih. Ini perlu kita dalami. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, kata Imam Ibnu Sirin alaihi rahmatullah. Sesungguhnya hadzal ilma, ilmu ini adalah ad-din, agama kita. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, maka lihatlah amman ta'khudhuna dinakum, perhatikanlah dari siapa ta'khudhuna dinakum, kalian mengambil agama-agama kalian. Artinya kepada siapa kalian bertalabul ilm, kepada siapa kalian menuntut ilmu syar'i, harus diperhatikan. Kalau kita mengetahui bahwa seorang tidak layak untuk menyampaikan apa yang dia miliki dengan sekian banyak sebab, karena mungkin diketahui dia adalah orang yang mutakabbir, orang yang sombong, atau mungkin dia diketahui sebagai orang yang sudah munsharifun anil haq, sudah menyimpang dari kebenaran, bahkan mungkin sudah berani menganggap para sahabat Nabi adalah orang-orang yang murtad, sudah berani menganggap istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang berkhianat kepada Rasul peninggal beliau alaihi salatu wassalam, dan yang seterusnya banyak sebab, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan orang ini tidak pantas untuk kita jadikan guru, orang ini tidak pantas kita berikan label, kita berikan gelar sebagai seorang yang faqih, walaupun ilmunya luar biasa, walaupun mungkin hafalannya Al-Qur'anul Karim 30 juz, hafalan hadis-hadisnya sekian ribu hadis dalam Bukhari wa Muslim. Akan tetapi penyimpangan akidah yang dia miliki mengharuskan kita untuk mengatakan bahwa dia laisa bifaqihin, bukan seorang yang faqih, bukan seorang yang bisa diambil ilmunya. Hatta tas'ala ahlal ilmi anhu, kata beliau, sampai engkau benar-benar bertanya kepada para ulama, kepada para imah, tentang keadaan orang tersebut, tentang pernyataan yang dia sampaikan, hukum-hukum yang disampaikan tadi. Wa tanzuru hal qalahu ahadun minas salafi aw lam yaquluh, dan engkau juga harus memperhatikan apakah statementnya tadi telah disampaikan oleh orang-orang sebelum dia dari kalangan ulama as-salaf, atau mereka para immatus salaf, para ulama as-salaf belum pernah sama sekali menyampaikan hukum seperti apa yang telah dia sampaikan. Wa hadza ma hadzartu minhu marratin, dan ini adalah perkara yang akan aku senantiasa peringatkan kepada seluruh kaum muslimin. Aqul, yang mana aku katakan, kata beliau, la tuhditsu ijtihadatin wa ara' wa aqwal wa ibaratin lam tusbiqu ilaiha. Aku akan terus mengulangi, la tuhditsu ijtihadat. Jangan kalian buat ijtihad-ijtihad baru dalam urusan agama. Yang namanya perayaan Maulidun Nabawi tidak ada di zaman Nabi, ya tidak usah dibuat ijtihad baru dengan sekian banyak pentakwilan, karena di zaman Nabi orang-orangnya, para sahabat itu orang yang sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka tidak perlu merayakan Maulid Nabi, takwil sana takwil sini, dibawa ke arah sana, dibawa ke arah sini, laffa-laffatan kalau bahasa Arabnya, membelok ke sana dan ke sini, tidak mau to the point dalam permasalahan yang ada. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam mempersilahkan para sahabatnya untuk merayakan hari lahir beliau ataukah tidak? Ada lagi syubhat yang berkaitan dengan hal tersebut. Ini menunjukkan cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat tidak lebih cinta daripada kalian? Dan demikian seterusnya. Oleh karenanya kata beliau, la tuhditsu ijtihadat. Jangan kalian buat ijtihad-ijtihad baru dalam urusan agama. Sering sekali kita sampaikan dalam majelis-majelis yang ada, dalam urusan al-Islam yang telah sempurna ini, biarkanlah sempurna. Seperti tubuh kita, jasmani kita, anggota-anggota tubuh kita yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sempurna, biarkanlah sempurna, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Kita walhamdulillah telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 jari kanan dan 5 jari kiri. Jangan sampai kita menginginkan ditambah jari kanan kita atau tangan kanan kita ingin ditambah 6. Apakah dengan tambahnya 6 menunjukkan kita telah lebih sempurna dari yang sebelumnya? Tidak, bahkan menunjukkan aib, suatu cacat, kekurangan. Itulah kaidah dalam al-Islam. Suatu yang sempurna apabila ditambah akan menjadi tidak sempurna, apalagi dikurangi. Sudah sempurna al-Islam, apabila kalian tambah akan menjadi aib, akan menjadi cacat. Kita telah memiliki dua mata, jangan ingin mata kita ditambah tiga di bagian tengah. Berarti kalau kita memiliki tiga mata tambah sempurna lah. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala baru yang berkaitan dengan jasmani kita, anggota tubuh kita, bagaimana yang berkaitan dengan al-Islam, berkaitan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wasallam. Maka yang sempurna tadi kata beliau, la tuhditsu ijtihadat. Jangan dibuat ijtihad-ijtihad baru. Ini nampaknya baik, ayo kita amalkan. Ini nampaknya baik, kerjakan. Dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara ibtida', yang dikenal dengan bahasa bid'ah. Wa ara', pendapat-pendapat yang baru, aqwal, ucapan-ucapan yang baru, ibarat, lam tusbiku 'alaiha ibarah-ibarah, ungkapan-ungkapan yang sama sekali tidak pernah warid, tidak pernah datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudzul qudwata minas salafi wa min kalamis salaf. Oleh karenanya kata beliau, ambillah qudwah, panutan dari mereka para immatus salaf, wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa min kalamis salaf, dan dari ucapan-ucapan mereka. Ayo kembali. Kalau kita menisbahkan dakwah ini kepada dakwah salafiyah, artinya bukan kita menisbahkan al-Islam dengan Islam yang kuno, Islam yang tidak mengerti perkembangan zaman. La wa al-fukalla. Justru hal inilah yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat itu yang posisi mereka, akidah mereka, manhaj mereka persis seperti apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, persis seperti apa yang ada di sisi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum warḍahu, persis seperti apa yang ada di sisi para tabi'in, atba' tabi'in, tiga generasi emas. Persis keadaan mereka. Jangan lagi ada syubhat yang baru yang mengatakan apa? Kalau misalkan ada pengajian yang menganggap diri mereka adalah kelompok yang satu, yang hanya benar sendiri, tidak ada yang benar selain mereka, dan mereka meyakini 72 golongan muslimin akan di dalam neraka semuanya, ketahuilah pengajian tersebut adalah pengajian yang keras yang harus kalian tinggalkan. Enggak tahu apa yang dimaksudkan dalam pengajian tersebut. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah dai tersebut, apakah Anda wahai dai menganggap bahwa hadisul iftiraq adalah hadis yang keras? Hadisul iftiraq sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu hadhihi al-ummah. Umat ini kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Ila 37 firqah, ila 73 firqah, afwan. Ila 73 firqah, menjadi 73 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana mau disatukan 73 golongan? Kulluhum finnar illa wahidah. Mereka semuanya di dalam an-nar kecuali satu. Satu ini yang disebut dengan firqatun najiyah. Satu ini yang disebut dengan ta'ifatul mansurah. Kelompok yang ditolong, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh para sahabat, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, mislama ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka yang satu kelompok tersebut yang selamat dari neraka Allah azza wajalla, yang mereka akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah yang akidahnya, manhajnya, metode beragamanya sama persis dengan aku dan para sahabatku kata beliau alaihi salatu wasallam. Maka dari sisi mana mau disatukan umat Islam, mau bermanis muka dengan para mubtadi'ah, mau bercengkerama, mau berbahasa basi dengan para ahli bid'ah? Tidak bisa, karena Nabi SAW tidak pernah bermanis muka dengan Dhul Khuwaisirah. Sampaikan kepada para da'i tersebut, para du'at ila abwabi jahannam, yang mereka senantiasa menyeru, ayo bersatu. Yang jemaat tabligh, ayo jadi satu dengan al-khawarij. Yang khawarij, ayo jadi satu dengan syiah. Yang syiah, ayo jadi satu dengan murjiah. Terus berkumpul, kita bersatu di atas kalimat tauhid. Sudahi permusuhan, sudahi perpecahan. Ayo kita bertetangga di syurga Allah Subhanahu wa taala kelak. A'udzubillahi minad dalali wal hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, had burhanakum in kuntum shadiqin. Pernahkah beliau bermanis muka dengan Dhul Khuwaisirah? Pernahkah beliau alaihi salatu wassalam bermanis muka dengan mereka kaum murji'ah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela mereka dengan celaan yang besar, dengan celaan yang sangat banyak. Kilabu ahli nar dan yang seterusnya dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaum Khawarij. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibuat sakit hati oleh kaum Khawarij, khususnya oleh Dzul Khuwaisirah yang mengatakan i'dil ya Muhammad. Ini ditentang Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau yang telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau dianggap ketika itu sebagai seorang yang berkhianat. I'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad. Dzul Khuwaisirah, para sahabat ketika itu marah, ngamuk, ingin membunuh seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, akan tetapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam yang keras menurut Anda? Ini Islam yang keras menurut kalian? Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak mau bersatu dengan al-Khawarij, karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak mau bersatu dengan kelompok ahli bid'ah wa dhalal, karena Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka-mereka yang menisbahkan ajaran-ajaran yang mereka anggap baik. Ketika Abdullah bin Mas'ud mendapati sekian banyak dari kalangan yang nantinya mereka ini ikut kelompok Khawarij bertakbir, bertahlil, bertahmid dengan batu-batuan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Ma nuridu illa khaira. Tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Sama persis dengan syubhat yang ada di zaman sekarang. Tidak ada yang ingin yang kami inginkan kecuali kebaikan. Tidak ada yang kami inginkan kecuali bersatunya umat ini. Kalau kalian ingin mempersatukan umat ini, berarti kalian telah menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah? Naam. Sesungguhnya kaum mukminin bersaudara. Lihat tafsir yang ada di sisi para imamatus salaf. Apa makna dari ayat itu? Jangan satu ayat dibawa ke kanan, dibawa ke kiri. Seperti kelompok jamaatut tabligh membenarkan, mencari dalih bolehnya khuruj, disyariatkannya khuruj dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Ayo kalian keluar, berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala selama 4 bulan. Ini dalil kami jamaatut tabligh, kata mereka. Berarti khuruj ada di dalam Al-Qur'an, fasihu fil ard, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayo kalian khuruj. Ayo kalian keluar selama 4 bulan. Tapi di antara mereka ada yang 4 bulan, kalau sudah senior, sudah tingkatannya di atas, kalau yang baru-baru mungkin masih 3 hari, 4 hari dan yang seterusnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mencari dalih, bukan dalil. Mereka memiliki keyakinan i'mal tsumma istadil atau i'taqid tsumma istadil. Amalkan dulu. Dalil belakangan. Kita cari-cari dari firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau mereka mau jujur, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yang ada di surah Al-Bara'ah, surah Taubah ayat yang kedua, ditujukan kepada siapa? Ke musyrikin. Ditujukan kepada mereka kaum kufar yang Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan, "Ayo mereka kalian silahkan berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala arba'at asyhur, 4 bulan." Mau dibawa kemana? Pentafsiran a'immatus salaf yang berkaitan dengan musyrikin dan kufar. Kecuali kalau mereka menyamakan diri mereka dengan musyrikin wal kufar, wa'iyadzubillah. Ya tidak akan mungkin mereka mau menyamakan diri mereka dengan kufar. Tapi berusaha mencari dalih. Begitu pula mereka dari kelompok al-Khawarij dan pecahan-pecahannya yang senantiasa ingin menegakkan khilafah, khilafah, khilafah. Kita harus menegakkan khilafah. Kenapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tabiat dasarnya menjadi seorang khalifah. Lihat dalam surah Al-Baqarah, kata mereka, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dengan penuh kemantapan, dengan penuh keyakinan, orang-orang yang jahil bisa terbawa dengan syubhat ini. Idz qala rabbuka lil malaika, ketika Rabb kalian mengatakan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, inni, sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Khalifah artinya apa? Mereka harus memiliki khilafah, kepemimpinan. Nah, kalau kaum muslimin tidak memiliki kepemimpinan, tidak berdasarkan Al-Qur'an was Sunnah, berarti kita harus mengkudeta pemerintah yang ada dan harus khilafah ditegakkan di negara ini. A'udzu billahi minadh dhalali wal hawa. Apakah demikian para sahabat Nabi memahami ayat tersebut? Apakah demikian Nabi SAW mengajarkan tafsir dari ayat tersebut kepada para sahabat beliau? Tidak demikian. Tapi mereka mencari dalih pembenaran. Apa kira-kira yang bisa membenarkan pergerakan-pergerakan mereka? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Walaupun mereka nampak satu, tapi hakikatnya hati-hati mereka itu terpecah belah. Yang satunya memiliki kepentingan ini, yang satunya memiliki kepentingan itu, yang satunya kepentingan lain lagi, terus demikian. Walaupun nampaknya satu, karena perpecahan al-iftiraq di dalam barisan kaum muslimin merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan muslimin yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpecah belah. Kita enggak ditetap dan enggak disuruh dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kalian sebagai umat Muhammad, ayo jadi satu kaum muslimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyatakan bahwa umat ini akan terpecah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang mulia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini juga dalil yang senantiasa mereka bawa. Dalil yang senantiasa mereka bawa. Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, Al-Qur'an was sunnah. Hablullah ini memiliki sekian banyak penafsiran dari kalangan ulama al-mufassirin. Ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan Al-Qur'an was sunnah. Terlepas dari khilaf yang ada di kalangan para ulama al-mufassirin. Di ayat yang setelahnya atau lanjutan dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala melarang wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini dibawa oleh mereka. Artinya ayo kaum muslimin, kita harus bersatu. Kalau kita belum menguasai syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, belum banyak belajar, belum banyak bertalabul ilm, kita akan termakan dengan syubhat. Dan kita akan melihat kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muslimin akan berpecah, sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jangan berpecah belah. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, wal'iyadzu billah. Atau paling minimnya kita meyakini hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Bukan merupakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan merupakan ucapan dari beliau alaihi salatu wasallam. Ini kemungkaran. Hadis yang sahih, hadis al-iftiraq. Ayat Allah Subhanahu wa taala jelas, wala tafarraqu. Perhatikan ayat yang sebelumnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Apakah mereka beriktisam? Apakah mereka bersatu di atas Al-Qur'an was sunnah? Itu pertanyaannya sekarang. Kalau mereka bersatu di atas Al-Qur'an was sunnah, fa ni'mah. Itu satu kenikmatan. Akan tetapi kondisi nyata di lapangan mereka bersatu bukan karena Al-Qur'an was sunnah. Mereka bersatu bukan di atas kalimat tauhid, ya walaupun digembar-gemborkan kalimat tauhid, kalimat tauhid, kalimat tauhid. Tapi bukan itu, ada kepentingan. Oleh karenanya, kalau mereka mau jujur, kami berkumpul di atas Quran, kami berkumpul di atas sunnah. Apa yang Al-Quran jelaskan akan kami lakukan, apa yang sunnah Nabi ajarkan akan kami ikuti. Kalau mau jujur, ketahuilah bahwa Nabi SAW lah yang melarang, dan para sahabat beliau mendapatkan faedah ini langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para imamatus salaf mewariskan ilmu demi ilmu ini yang berkaitan dengan hurmatul mudhaharat, diharamkannya berdemonstrasi. Sekian banyak istidlal yang diambil oleh para ulama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ketaatan kepada para penguasa, wajibnya mendengar dan taat, tidak boleh mengkudeta mereka. Kalau mau menasihati, ayo nasihati dengan cara yang sir, pelan-pelan, enggak boleh terang-terangan, alaniyah. Ini semuanya hadis Nabi alaihi wasallam yang dijadikan dalil oleh para ulama haramnya berdemonstrasi. Dan sementara mereka berkumpul ngapain? Demo. Apakah benar wa'tasimu bihablillahi jami'an? Mereka berkumpulnya di atas Quran was sunnah, sementara sunnah Nabi alaihi wasallam bari'atun min demonstrasi. Sunnah Nabi alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim berlepas diri dari yang namanya demo. Walaupun mereka memakai ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul siru fil ard wanzuru. Qul siru fil ard, ini ayat untuk dibolehkannya demonstrasi, kata sebahagian mereka. Qul siru fil ard, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Katakan wahai Muhammad, siru fil ard. Silahkan wahai hamba-hambaku, jalanlah kalian di muka bumi. Keluarlah kalian ke jalan-jalan. Ini pentafsiran yang berasal dari logika mereka yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, la tuhditsu ijtihadat. Jangan kalian buat ijtihad-ijtihad baru. Kembali kepada pentafsiran para imamatus salaf. Apakah mereka menafsirkan ayat tersebut? Kembali kepada pemahaman para sahabat, apakah para sahabat menafsirkan ayat tersebut? Qul siru fil ard, dengan bolehnya berdemonstrasi, bolehnya menasihati penguasa dengan cara alania. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kalian jujur, wahai orang-orang yang ingin menyatukan kaum muslimin di atas Quran was sunnah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil kalian mana? Kalau memang benar menyatakan kami berkumpul di atas Quran was sunnah, pertama kali yang kalian lakukan demonstrasi, sudah menyelisih Quran, sudah menyelisih sunnah. Enggak usah kita bahas fatwa-fatwa kontemporer dari Syekh Syekhul Islam fi hadzal asr Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Enggak usah kita bahas, jelas, terlalu wadih fatwa-fatwa mereka. Datangkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mana yang membenarkan untuk mencela penguasa secara terang-terangan? Enggak ada. Menunjukkan mereka bersatu bukan di atas Quran was sunnah. Mereka bersatu di atas kepentingan. Wallahu a'lam apa kepentingan tersebut. Kita enggak bisa masuk ke dalam hati-hati mereka. Jujur. Silahkan jujur wahai kaum muslimin dalam melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karenanya Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a menunjukkan dan memberikan nasihatnya, la tuhditsu ijtihadat. Jangan kalian membuat ijtihad-ijtihad baru. Ayo kembali. Karena makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah, jangan keluar dari koridor Quran, jangan keluar dari koridor sunnah. Ayo sama-sama kita berjalan di atas Al-Quran, sama-sama berjalan di atas sunnah. Telah saya sebutkan penjelasan dari Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari ketika mentafsirkan ayat ini. Ketika seorang muslim dituntut untuk bisa berpegang teguh di atas Al-Quran karena dia membela kebenaran. Sementara mereka-mereka yang ingin berpaling dari Al-Quran, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang bisa ditakwil ke kanan, yang bisa ditakwil ke kiri, ya berarti mereka tidak mau ikut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang benar-benar iftiraq. Mereka yang benar-benar memisahkan diri mereka dari barisan kaum muslimin. Wal iyadhu billah. Khudzul qudwata min as-salaf wa min kalamis salaf, ambillah panutan dari mereka para salaf dan dari ucapan-ucapan mereka. Lau ataita bi syai'in lam tasbaq ilaihi fa innahu yakunu syudzan. Karena apabila engkau mengambil sebuah kesimpulan, kata beliau, ini kaidah yang sangat penting. Apabila engkau, apabila kita semua mengambil sebuah kesimpulan yang belum pernah disimpulkan oleh para imamatus salaf, belum pernah diajarkan oleh para sahabat, belum pernah diamalkan oleh para tabi'in, para atba' tabi'in, enggak pernah. Ini asing di tengah-tengah mereka, ajaran yang baru. Maka kata beliau, fa innahu yakunu syudzan. Itu merupakan hal yang syadz. Syadz itu artinya ganjil kalau dalam bahasa kita. Berarti kita telah menyelisihi jalur yang telah mereka telusuri. Wa khataruhu aktsara min naf'ihi. Dan apabila kalian melakukan apa yang tidak pernah ada di sisi mereka, para imamatus salaf, orang-orang dalam tanda kutip yang kuno yang dianggap oleh sebagian pihak kita kembali ke zaman batu, ya memang harus kita kembali kepada pemahaman mereka. Walaupun kita dianggap sebagai orang yang kuno terus, walaupun kita dianggap sebagai orang yang kembali ke zaman batu terus, kita akan ridho dikatakan demikian kalau memang kebenaran di atasnya. Gak peduli dengan cercaan, cacian manusia. Khalih, biarkan mereka melakukan celaan-celaan yang demikian. Maka kata beliau, khotoruhu aktsar min naf'ihi. Bahayanya itu lebih besar daripada manfaat yang dirasakan. Mungkin 1, 2, 3, 4 manfaat ada. Ini pernyataan yang baru, ini amalan yang baru, tapi ada manfaatnya. Bermanfaat bagi kaum muslimin. Yang jarang sholat bisa sering sholat, yang jarang ngaji bisa sering ngaji, yang jarang baca Al-Quran bisa sering baca Al-Quran. Ada manfaatnya, na'am ada. Tapi khataruhu, kata beliau, bahayanya akthar, lebih besar. Di antara bahayanya apa? Muslimin akan menganggap hal tersebut sebagai ajaran Islam, padahal Islam bari'un min, padahal Islam berlepas diri dari ajaran-ajaran tersebut yang tidak ada kaitannya dengan Islam sama sekali. Yasinan, maulidan, tahlilan, dan yang seterusnya, yang bukan bahagian dari ajaran Al-Islam. ada manfaatnya, na'am, tapi manfaatnya jauh lebih sedikit. Kalau mereka menganggap ini ada manfaatnya, berarti boleh kita kerjakan. Ini niatnya baik, berarti boleh kita kerjakan. Berarti belum memahami apa yang ada di dalam kaidah al-Islam. Allahul musta'an. Kemudian kata beliau, fakala mustahabah wal mizan. Oleh karenanya kita harus mengambil ucapan para sahabat sebagai al-mizan, sebagai timbangan dari amalan-amalan kita. Kita ingin mengerjakan satu amalan, kembalilah kepada para sahabat. Jangan merasa kita orang yang pintar. Jangan merasa kita orang yang telah paham dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini orang yang baru. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum adalah orang yang terdidik langsung di bawah didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, mereka adalah ahlul jannah. Sehingga pantas, bahkan sangat terpuji apabila kita mengembalikan pemahaman agama kita kepada mereka, para sahabat. Li'annahum talamidhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah murid-murid langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yundaru qawluhum fil ayah. Ucapan-ucapan mereka, tafsir-tafsir mereka tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala harus diperhatikan. Harus diamalkan. Bimada fassaruha. Dengan apa mereka menafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Wa fil hadis. Dan penjelasan mereka dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita terjemahkan hadis-hadis Nabi, mentafsirkan ayat-ayat Allah seenak kita sendiri. Akhirnya menjadi al-bid'ah wa dhalal, masuk kepada deretan hawa nafsu yang kita mencari dalih, bukan dalil dari amalan tersebut. Wa bimadza syarahu, dengan apa mereka menjelaskan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'khudhu min kalamihim wa tafsirihim li'annahum aqrabu ilal haqq. Engkau harus mengambil ucapan-ucapan mereka. Kita semua harus mengambil tafsir-tafsir dari mereka, para sahabat. Li'annahum aqrabu ilal haqqi mimman ja'a ba'dahum. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kebenaran, sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibandingkan orang-orang yang setelah mereka. Li'annahum talamidzur rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah murid-murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wasami'u at-ta'wila wa at-tafsira minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung mendengarkan ta'wil-ta'wil, tafsir-tafsir ayat, penjelasan ayat per ayat, penjelasan hadis per hadis langsung dari lisan yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqqawhu min, dan mereka belajar langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fahum aqrabun nasi ilal haq. Oleh karenanya mereka adalah orang yang paling dekat dengan kebenaran, dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karenanya kita harus mendekati pemahaman-pemahaman mereka, mengambil pemahaman-pemahaman mereka agar kita bisa dekat pula dengan al-haq. Wala ibrata biqauli man yaqul, dan sama sekali kita tidak perlu menganggap ucapan sebahagian mereka, innas sahabata la ibrata bihim. Ini ternukil dari sebahagian kaum mubtadi'ah yang ekstrim sekali dalam menyikapi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, khususnya dari kaum ar-rafidah. Apa ucapan mereka? Inna sahabata la ibrata bihim. Para sahabat itu enggak perlu kita anggap. A'udzubillah. Para sahabat itu enggak perlu kita anggap, tafsir mereka, penjelasan mereka, faedah-faedah dari mereka, hukum-hukum mereka enggak perlu kita anggap. Kenapa? Hum rijalun walahum afkaruhum. Mereka itu muslimin juga sama seperti kita. Mereka berhak memiliki pemikiran-pemikiran, mereka berhak memiliki tafsir, wa nahnu rijalun walana afkaruna. Kami pun muslimin sama seperti mereka. Kami pun berhak memiliki tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Kami pun berhak memiliki penjelasan syarah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waz zamanu taghayyar, dan zaman sekarang ini telah berubah. Jadi enggak perlu kita kembali ke zaman dahulu. Ini syubhat yang luar biasa yang saat ini mungkin di viralkan, digembar-gemborkan di tengah-tengah kaum muslimin agar mereka tidak kembali kepada pemahaman para salaf, agar mereka tidak kembali kepada pemahaman para as-sahabah. Karena kalau mereka kembali kepada pemahaman para sahabah, sekian banyak kebid'ahan-kebid'ahan akan terbongkar, dan mereka tidak mau. Mereka inginnya kebid'ahan itu menjamur di tengah-tengah muslimin. Akidah-akidah sesat yang jauh dari pemikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamur di tengah-tengah muslimin, ini yang mereka inginkan. agar apa? Agar kaum muslimin menganggap apa yang ada di sisi para imamatus salaf, apa yang ada di sisi para sahabat adalah ajaran yang mutasyadid. Ini targetnya. Ajaran yang keras. Oleh karenanya mereka memberikan gelar-gelar kepada salafiyin dengan wahabiyah dan yang seterusnya. Tujuannya apa? Tanfirun nas minhum. Agar manusia, agar kaum muslimin lari dari kelompok-kelompok keras dalam tanda kutip yang hanya kembali sahabat, sahabat, sahabat. Kaidahnya tidak dilakukan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, atba tabi'in, bid'ah. Ini keras, mutasyadid. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Sebagian mereka berdalih. Banyak ucap, banyak amalan-amalan, bukan ucapan, afwan. Banyak amalan-amalan yang tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi kita lakukan di zaman sekarang. Dan itu adalah syar'i. Contohnya apa? Zakat dengan beras. Sering kita terjemah, sering kita jelaskan pada majelis-majelis yang lalu. Ini syubhat dari seorang da'i yang a'udzubillahi min syarrih. Kafal muslimin min syarrihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan muslimin dari orang tersebut. Luar biasa. Dia menyebarkan syubhat-syubhat yang masuk ke logika muslimin. Diajak berpikir muslimin untuk bisa meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kaidahnya kita tidak dilakukan Nabi, bid'ah, tidak dilakukan sahabat, bid'ah, tidak dilakukan tabi'in, bid'ah, tidak dilakukan atba tabi'in, bid'ah, berarti Anda dari ujung kaki sampai ujung kepala bid'ah. Karena ujung kaki Anda sampai ujung kepala tidak ada di zaman Nabi. A'udzubillahi minadh-dhalal. Berarti zakat dengan beras bid'ah, karena di zaman Nabi sahabat, tabi'in, atba tabi'in tidak ada zakat dengan beras. A'udzubillahi minadh-dhalal wal hawa. Kemana hadis-hadis yang telah engkau pelajari? Kemana hadis-hadis fikih yang telah Anda pelajari? Ya Ustaz, la haula wala quwata illa billah. Ittaqillah fi nafsik. Sedikit kita lanjutkan ucapan dari Syekhul Fauzan yang berkaitan dengan hal ini setelah adzanul isya berkumandang. Falatafaddal muadzin. Khuti fillah ya ra'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekhul Fauzan hafizahullah wa ra'ah, fad-dinu baqin ila an taqum as-sa'ah. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan tetap ada sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah Azza wa Jal. Wala yataghayyaru bitaghayyuri az-zaman. Dan agama ini tidak akan bisa berubah dengan perubahan zaman. Agama yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah agama yang ada di sisi kita saat ini, walaupun sudah memiliki jarak 1440 tahun dengan hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam ke kota Al-Madinah. Wa huwa syamilun lizamani wal makan. Oleh karenanya agama itu mencakup di zaman manapun dan di tempat manapun. Di zaman kapanpun dan di tempat manapun. Wa innamal ladzi yataghayyar, sesungguhnya yang berubah itu, kata beliau, al-ijtihadatul bashariyah. Ijtihad-ijtihad, logika-logika berfikirnya seorang manusia. Allati tukhti'u wa tusib, yang mana pemikiran-pemikiran mereka bisa benar dan bisa salah. Amma dinu nafsuhu fala yataghayyar. Adapun agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan pernah berubah. Li'annahu salihun likulli zamanin. Karena agama itu sangat bisa direalisasikan di setiap waktu, wa likulli makan, dan di setiap tempat. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid. Karena agama Allah Subhanahu wa taala diturunkan dari sisi Hakimin Hamid, zat yang maha bijak, zat yang maha terpuji. Wa li hadza yusuna wa yaqulun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dan para imamatus salaf, Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat seluruhnya, mereka memberikan wasiat, nasihat dengan mengatakan alaikum bil kitabi was sunnah. Wajib atas kalian untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bifahmi salafis salih, dengan pemahaman mereka para salaf, wa ala ra'sihim ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat mereka selanjutnya, la tuhdith fahman min indika au min indal mutaakhirin. Dan janganlah engkau membuat pemahaman baru dari pemikiranmu, dari logikamu, wa min in au min indi al mutaakhirin, ataukah dari orang-orang yang terbelakang. Bukan bahagian dari sahabat, bukan bahagian dari tabi'in, bukan bahagian dari atba tabi'in, tapi ingin membuat pemahaman yang baru, maka nasihat dari beliau, utrukhu, tinggalkan orang yang semacam ini. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, yang berkaitan dengan syubhat tidak akan habis. Di mana masa kita hidup akan penuh dengan syubhat, syubhat dan syubhat, kerancuan, kerancuan dan kerancuan. Oleh karenanya, agar kita terselamatkan dari syubhat-syubhat tersebut, jangan kita biarkan telinga-telinga kita ini mendengarkan dari orang-orang yang tidak jelas manhajnya, tidak jelas akidahnya, tidak jelas madhabnya. Karena sebahagian duat sekarang apabila ada kaum sufi datang ke tengah-tengah mereka, masya Allah tabarakallah, ahlan wa sahlan, dipuji setinggi langit. Bahkan pentolan sufi seorang habib yang berasal dari Yaman dipuji luar biasa, sampai dia bermimpi bertemu dengan habib tersebut. Ini kalau menindak atau bertemu atau menyikapi seorang sufi, menyikapi seorang sufi demikian, dipuji luar biasa. Tapi menyikapi ahlus sunnah, ahlul haq, bencinya luar biasa. Tidak tahu apa dosanya, dalam tanda kutip, kaum wahabiyah kepada para da'i tersebut. Perasaan gak memiliki dosa apa-apa dakwah salafiyah ini, tapi terus disikat, terus diberikan tanfir, terus diberikan sesuatu yang agar muslimin itu jauh dari, dalam tanda kutip, wahabiyah. Tidak rela mereka muslimin dekat dengan wahabi, wahabi dan wahabi. Sekian banyak dicemooh, sekian banyak dicela dengan celaan-celaan yang penuh dengan kedustaan, wal iyadz billah, la haula wala quwwata illa billah. Oleh karenanya, khotib fillah ya rahakumullah, kita jaga pendengaran-pendengaran kita, telinga-telinga kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu-ilmu yang penuh dengan syubhat, ilmu-ilmu yang penuh dengan kerancuan berfikir yang lebih mengedepankan mereka kaum sufiyah daripada ahlus sunnah. Mereka yang berpegang teguh dengan sunnah dijauhi. Mereka yang berpegang teguh dengan sunnah dianggap sebagai orang yang sesat. Yang sufi jelas syiriknya, jelas hulunya kepada Nabi, diangkat dan dijadikan sebagai seorang yang mulia di sisinya. Auzubillah minadz dzalal wal hawa. Ini insyaallah taala yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.